Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan penjelasan al-muallif rahimahullah untuk hadis yang kedua. Nah, sebagaimana telah Anda ingatkan bahwa ikhwah berusaha menghafalkan hadis yang telah kita pelajari. Ya, hadis pertama hadis Umar bin Khattab dan juga hadis yang kedua. Nah, hadis yang ma'ruf. Anda bisa baca hadis yang pertama dan kedua, atau yang pertama saja atau kedua saja. Naam, tafadhalu. Ikhwah yang mukim tinggal di Naam Kapling Ma'had, tafadhalu dibaca. Bisa berdiri ya. Naam, berdiri atau duduk saja. Berdiri ya bisa ya. Naam, tafadhalu. Naam, iqra'u. Ahsan, barakallahu fiik. Nah, setelahnya Ahsan. Terus setelahnya Ahsan, barakallahu fiik. Terus setelahnya. Ya, yang belum insyaallah pertemuan berikutnya. Dan harapannya setiap kali atau sebelum memulai membaca hadis setelahnya ya, atau melanjutkan materi sebelumnya, ini murojaah. Nah, dibaca ya, semuanya baca. Ya, semuanya baca ya bareng-bareng. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala al-hadithu tsalits, hadis yang ketiga. Ad-dinun nasiha, agama adalah an-nasiha. An Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi walikitabihi walirasulihi waliaimmatil muslimina wa'ammatihim. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Ibn Hibban wa Abi Dawud. Dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, kunyahnya Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasiha, agama adalah nasiha. Agama adalah an-nasiha. Agama adalah an-nasiha. Nah, beliau ulang sampai 3 kali. Ini dalam riwayat nama Imam Ahmad, Abi Dawud dan Ibn Hibban. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim ini tanpa tikrar, pengulangan ad-dinu an-nasiha. Ini dalam riwayat Imam Muslim tidak ada. Nah, adapun riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Sunan Abi Dawud dan Ibn Hibban, ini dengan mengulang lafaz ini 3 kali. Kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya, liman ya Rasulullah, ya nasihat ya, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali aimmatil muslimin, ya untuk imam-imam, ya pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan enam orang-orang awam mereka. Nah, kita baca syarahnya. Qala rahimahullah, karrara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadhihil kalimata ihtimaman lil maqami wa irsadan lil ummati an ya'lamu haqqal ilmi anna ad-dina kullahu zahirahu wa batinahu munhasirun fin nasiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang kalimat ini, ad-dinu an-nasiha, ya sampai 3 kali, ihtimaman, sebagai bentuk ihtimam, perhatian yang sangat terhadap maqam ini, ya kedudukan kalimat ini. Wa irsyadan, dan sebagai bentuk irsyad, bimbingan untuk umat agar mereka benar-benar mengilmui, mengetahui 6 perkara ini dengan sebenar-benarnya. An-dina kullahu, bahwa agama seluruhnya, agama Islam yang seluruhnya, zahirnya dan batinnya, yang nampak dan juga batinnya, munhasirun fin nasihah, ini tercakup terbatas pada kalimat an-nasihah. An-nasihah, an-nasihah secara bahasa ini artinya 6 al-khulas atau al-khalis, ya murni, artinya murni, pemurnian. Nah, dan jujur, ya kejujuran. Bagaimana dalam ayat ya Allah mensifati taubah dengan nasuha, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Nah, nasuha ini dah kata yang tersusun dari nun, sad dan ha. Artinya, wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Taubat yang murni, bersih, jujur di dalam taubatnya. Nah, begitu pula dalam ad-din beragama ini. Harus murni, jujur. Tidak ada tendensi yang lain, tujuan yang lain, niatan-niatan yang lain. Nah, dari perkara-perkaranya kan merusak, nah, dan menghancurkan ad-din agama. Ini secara bahasa. Kemudian beliau mengatakan wahiya an-nasihah, yaitu al-qiyamu at-tam bi hadhil huquqil khamsah, menegakkan, menunaikan dengan sempurna hak-hak yang 5 ini. Menegakkan, menunaikan dengan sempurna hak-hak yang 5 ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hak-hak Allah, 6 hak kitabnya Al-Qur'an, hak rasulnya, hak pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan yang 5 hak keumuman kaum muslimin. 6 berusaha menegakkan, menunaikan hak-hak mereka dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Fannasihatu lillah, maka an-nasihah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-i'tirafu biwahdaniyatillah, mengakui dan meyakini keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengakui dan meyakini keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mentauhidkan Allah. Dalam perkara rububiyah. 6 Kemudian uluhiyah. Wa tafarrudihi bi sifatil kamal ala wajhin la yusharikuhu fiha musyarikun bi wajhin minal wujuh. Dan berusaha mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, 6 tentang sifat atau dengan sifat-sifat yang sempurna. Mengesakan Allah, memurnikan Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. 6 Ya, dari sisi la yusyarikuhu fiha musyarikun, tidak ada yang menyekutui, menyamai pada sifat-sifat tersebut suatu apapun biwajhin minal wujuh, dari berbagai sisi atau dari seluruh sisi. Tidak ada makhluk ya, selain Allah yang berserikat atau sama sifatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita hanya menetapkan sifat yang sempurna hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada suatu makhluk pun yang memiliki sifat yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hakikat sifat tersebut. Wal-qiyamu bi'ubudiyatihi zahiran wa batina. Dan berusaha menegakkan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir dan batin. Berusaha kita menghambakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir dan batin. Tidak menghambakan kepada selain Allah. Tidak beribadah, tidak berdoa kepada selain Allah. Namun seluruh ibadah yang kita lakukan, doa yang kita panjatkan, seluruhnya ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wal inabatu ilaihi kulla waqtin bil ubudiyah. Dan kembali kepadanya pada setiap waktu. Pada setiap waktu kita kembali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkannya hanya kepada Allah ta'ala. Bil'ubudiyah, dengan ibadah-ibadah, penghambaan-penghambaan kita, ketundukan kita kepada Allah. Wattalabi raghbatan wa rahbatan ma'at tawbati wal istighfarid da'im. Dan dengan at-talab, permintaan itu doa, dengan disertai doa kepada Allah Ta'ala. Di samping kita berusaha beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas, tidak menyekutukan dengan suatu apapun, juga harus dengan at-talab, yaitu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Raghbatan, karena mengharap kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahbatan, dan karena rahbah, rasa takut kita. Rasa takut kita dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Raghbah dengan ghain, ra, ghain ba, ini artinya berharap, mengharap kebaikan dari Allah. Sedangkan dengan ha, rohbah, dengan ha, roh, roh, ha, ba, ini artinya takut. Dalam kita beribadah kepada Allah, dalam kita berdoa, disertai dengan dua perkara ini. Rasa harap dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'at taubah wal istighfar, dan juga disertai dengan at-taubah, kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan istighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-daim, terus menerus. Kenapa? Li'anna al-abda, karena seorang hamba, la budda lahu minat taqsir fi syai'in min wajibatillah. Karena seorang hamba pasti memiliki at-taqsir, kekurangan. Fi syai'in, pada sesuatu. Min wajibatillah, dari kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nah, ketika hamba tersebut berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, pasti apa? Ada taksir, kekurangan. Sehingga 6, seorang hamba hendaknya terus memperbanyak istighfar, taubah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan yang ada pada dirinya. 6. Ya, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, ya. 6. Ketika selesai salat, apa yang disyariatkan? Beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal baru selesai apa? Menjalankan, melaksanakan ibadah salat, ibadah yang sangat mulia. Rukun yang kedua dari rukun Islam. Namun, diperintahkan apa? Untuk beristighfar. Beristighfar. Apalagi, setelah melakukan perkara yang lain selain sholat. Artinya di sini harus memperbanyak istighfar, taubah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Wal au iltaja'u ala ba'dil muharramat. Dan juga karena seorang hamba ini pasti pernah terjatuh dan 6 tergelincir melakukan sebagian perkara-perkara yang haram. Perkara yang haram. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kullu ibni Adam khata'." Wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam khotta'un. Ya, banyak melakukan kesalahan, kekeliruan. Dan sebaik-baik orang yang banyak keliru, ya, dia adalah at-tawwabun yang banyak bertaubat. Banyak bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabittawbati al-mulazimati wal-istighfarid da'im. Sehingga dengan taubat yang terus menerus, istighfar yang konsisten terus menerus, yanjabiru naqsuhu. Ini akan menutupi kekurangan dia. Akan menutupi kekurangan dia. Wayatimmu amaluhu wa qawluhu. Akan menyempurnakan amalan dia, ucapan dia akan disempurnakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan 6 banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Ini makna an-nasihah lillah. Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amma an-nasihatu li kitabillah, dan adapun an-nasihah, ya, nasihat, ya, jujur murni li kitabillah terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, fa bihifdhihi, maka dengan menghafalkannya. Berusaha menghafalkan Al-Quran, kitab Allah Jalla wa'ala. Wa tadabburihi, dan mentadaburi Al-Quran, ya, ayat-ayatnya berusaha ditadaburi, direnungi. Wa ta'allumi alfadhihi wa ma'anihi, dan dengan mempelajari lafaz-lafaz ayat Al-Qur'an dan makna-maknanya. 6. Berusaha mempelajari Nah, bacaan Al-Quran, cara melafadzkan apa? Al-Quran. Ini juga penting. Nah, dengan belajar ilmu tajwid, qiraah, cara baca Al-Quran dengan benar. Nah, wa ma'anihi, dan juga dengan mempelajari makna, ya, tafsir Al-Quran. Ini ada dua di dalam mempelajari Al-Quran. Yang pertama mempelajari apa? Lafadznya. Lafad, cara membaca ayat Al-Quran dengan benar. Yang kedua, mempelajari tafsirnya, makna dari ayat-ayat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Hadis Utsman bin Affan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Termasuk di sini apa? Mempelajari cara baca Al-Quran dan mengajarkannya. Juga masuk mempelajari tafsir, makna Al-Quran dan mengajarkannya. Di sini Rasul menegaskan khairukum, sebaik-baik kalian, orang terbaik kalian, orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan. Naam. Wal ijtihadi fil amali bihi fi nafsihi wa fi ghairihi. Dan al ijtihad, bersungguh-sungguh fil amali bihi, di dalam mengamalkannya, mengamalkan Al-Qur'an bersungguh-sungguh. Fi nafsihi, ia terapkan pada dirinya sendiri. Wa fi ghairihi, dan juga pada orang lain, yaitu dengan mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Nah, barakallahu fikum. Ini makna an-nasihah li kitabillah. Berusaha menghafalkannya, mentadaburi makna-maknanya, belajari lafad-lafadnya, ya, cara membaca Al-Quran, tafsirnya, dan berusaha mengamalkan dan menerapkan nam Al-Quran pada dirinya dan juga pada orang lain. Barakallahu fikum. ثم قال المؤلف وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم dan adabun an-nasihah, ya, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahiya, yaitu al-imanu bihi wa mahabbatuhu, beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang meyakini bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan pada dirinya, pada kalbunya. Nah, wa mahabbatuhu, dan mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa taqdimuhu fiha ala nafsi wal mal wal walad. Mengedepankan kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kepada dirinya sendiri, kepada harta dan anaknya. Kita lebih kedepankan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri, kecintaan kita kepada harta yang kita miliki. 6. Pada keluarga, anak yang kita miliki. 6. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, nam, min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai ia menjadikan diriku lebih ia cintai daripada kecintaan dia kepada enam anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Nah, tidak akan sempurna keimanan seseorang ya sampai dia lebih mengedepankan kecintaannya kepada Rasul alaihi salatu wasallam daripada kecintaan dia kepada enam kerabat yang paling dekat. Nah, dikisahkan suatu ketika Umar mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wasallam bahwa enam engkau ya Rasul alaihi salatu wasallam lebih aku cintai daripada manusia seluruhnya kecuali diriku, kata Umar. Maka Rasul mengatakan, la ya Umar, tidak ya Umar, belum cukup ya Umar, sampai engkau lebih mencintai diriku daripada dirimu sendiri. Maka Umar seketika itu mengatakan, al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai. Ya, enam, daripada enam manusia seluruhnya dan daripada diriku sendiri. Artinya di sini, enam, kita harus lebih mengedepan dengan kecintaan kita kepada Rasul alaihi salatu wasallam daripada diri kita sendiri. Wattiba'uhu fi usuliddin wa furu'ihi, dan berusaha mengikuti beliau di dalam usuliddin, prinsip-prinsip agama, wa furu'ihi, dan cabang-cabangnya. Nah, kita mengikuti ya ittiba terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ad-din, prinsip ya dan cabangnya. Barakallahu fikum. Menjalankan segala apa yang beliau perintahkan, yang beliau enam anjurkan, dan berusaha meninggalkan segala yang beliau larang, yang beliau benci. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat ya, ini juga dikenal dengan ayatul mihnah, ayat ujian, ayat sebagai ujian. Nah, yang menunjukkan enam benar atau dustanya ucapan seseorang. Enam pengakuan seseorang. Allah mengatakan kepada nabinya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakanlah wahai nabi, "In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaknya kalian mengikutiku, ittiba kepadaku." Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini ayatul mihnah. Nah, Allah merintahkan kepada nabinya agar mengatakan kepada umatnya, "In kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, yakin dengan Allah taala, mengharap kebaikan dari Allah jalla wa ala, enam, takut kepada Allah dari siksaannya, fattabi'uni, maka kalian harus mengikutiku, ittiba kepadaku." Nah, ini sebagai tanda jujurnya seseorang di dalam pengakuan dia cinta kepada Allah, beriman kepada Allah. Nah, buktinya apa? Dibuktikan dengan ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin, dan mengedepankan, mendahulukan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan seluruh orang, seluruh manusia. Kita dahulukan bimbingan beliau, wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam, daripada ucapan selain beliau. Bagaimanapun tinggi kedudukannya, mulia orangnya, tetap kita dahulukan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal ijtihadu fil ihtida'i bihadiyih, dan bersungguh-sungguh di dalam mengambil petunjuk hidayah beliau, petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersungguh-sungguh di dalam mengambil, mengikuti petunjuk beliau. Harus ada ijtihad, sungguh-sungguh. Jangan semaunya. Jangan dipilih-pilih. Sesuai dengan hawa nafsunya, jangan, tapi harus sungguh-sungguh mengikuti seluruh petunjuk beliau, bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wan nasri li dinih, dan berusaha menolong agama yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha membelanya, menolongnya. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, jika kalian mau menolong Allah, yang menolong agama Allah, agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yansurkumullah, ini saya pasti Allah akan menolong kalian. Ini janji dari Allah Jalla wa'ala. Jika kalian mau menolong agama Allah, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, yansurkumullah, ini saya Allah pasti akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan langkah-langkah kalian. Allah kokohkan. Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin besar, semakin tinggi pembelaan seorang hamba terhadap agama Allah, semakin besar pula pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa dipahami dengan baik dan bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.